Kita pa wahyu yana kresit kue. Hula soge yukun nuslan babel ge. Lemade nya soge ita yosia nya so de tua maku mak tau de desige miama ia itiau. Ode tianuk ma yang ma biohe. Muaisan. Matik susu tio ma matos. Tikol jabetiana hula soge yugu nuslan babel gene. Klosu tio. Nus babel nege kola wahmet atyat ke makdis. Ma wahmet nege maljagawai. Ode tiakul tiwena sahkakan olan ribun nekre kimintige. Ode wahmet atyat desige hiuria raja maiminti nuskek temne. Ma ralat tela atyata regola i dagunde. Ode irmi aminti lasmerge kahane daguno. Ralak tela atyata regolak tela atyata wamfet desi alana redagun. Makola nerain wahmet desina. Tasi maiski gwen magitnye. Magiala sirdagunne. Ode hula sogwe memean gek bienwa yau. Magiala mait bonyo, nyaso matuna manoria des, yoria buai wen malos loske. Ode ti wen malos lios des, katos famfet ke itma tiakulti he almahat ke ita rutunan ge. He almahat desige mermerai. Ode usyek hatu ge it. Ode sorsoru ge hean. Ode tunare ribun nege kristi heal mahat disige tenan ge. Matun desikre kikanak hula sogue. Ode wamfet desige hionak rabita kesilan ne enaru. Nege ita mol-mol ebuske. Ode ita mermer. Ode yalbiawan gun-guni re. Ode hat permata nare, tiabal hili nisitare, ma yalma siam murai. Ode giumaga tabliawan gun-gun geit, ma tau negek bientui namma marai re ode nammanet inamie gunare. Ode tisouge negerges an geit, makbuan ge gihunigi, nege golnye. Wamfet nege nuslan babel ge ides. Maika enenti wamfet maalak tela atyatare mumu. Ode ika enenti nam marai maminti lasmeriakaha nekre mumu dagun. Ode katos wamfet desmia imuk muka ikola ne ien tua ge magiala ine. Kali jagin matia bohunwa hula soge wasi iria nel nyelire. Nege iria ma berita Yesus ke ti irirene. Malarat tarigibut ti salak rala nekre. Makola ne iyan lar desikre ma giala ine. Denje kweranak sialik. Ti giwat guatus wamfet desnye. Denje hula soge wasi nyaso manus lait desige tianuk maya huruk ma biohe. Gian muane muheran goljes nyede. Anak lo suah met desige wasi tela mahuni gige tio. Ode anak lo suhe almaha tua usuge khatu ge itu. Ode sorsor ge hean ma muamfet des itakulti rutunan ge des. Nege wasik buan ge tio dagun. Nege golnye. He almaha desige ne ksusu irgeit. Ma irjesige ti heitul soge iga raja. Keskide sel-sel ne miatje. Ode irjesige anam yori furuk. Ma bietik tuha kuran demdemua lema tala utal kademuan gene. Ma ana iga raja huruk. Ode irmia minti lasmeri kahane. Nege iria hula soge lema ikesi anitare ti kitab mormiorif ke kralage. Tiki watlen la iya lalai to lasmirne. Nege ir desi kreanar heran ti ratus heal mahat des ti mori furukne. Keskie de anahula sogue yotuk heal mahat des biay mamatriala. Nege wena agie ode belerang ge gile hurtige. Dan je cuma muir mahete lare ermesana sirne bisa ma raklol telane krek buana rebo. Nege kolnye. He almahat des. Ma usuge khatu deit des. Nege ksusu kukuswan deitua wamfet desike itaklulti ma ihareta tige. Ode usuge khatu deit desike daguno. Susu raja ge itmua des. Ma raja deit desikre enasi ma armat je. Odelen la enaru. Masa samhiareta anggora. Ode ita len la mia. Malen la mama des gol nyemia. Desige muana hiareta. Keskiana ihareta ne klen ge ana lema soso. Makte yo kolak tuanuk den yo he. He al memer mahat besige he itlul so miori thilas mereka hane. Keske de sel sel ne lema iminde. He itlul so ge inege iga raja. Nege yos raja de itu des jagun. Keske de gyoat ana miori huruk. Desige o idesige iga raja huruk. Matiha raja itkue. Maraja walgue ides. Keske de ana hula soge yotu gibai mamatria lage bo. Tiwe na agi o de belerangge gile hurtige. Ode sorsoro de hean muatos des. Anak susu raja ge hean maris. Keske de raja de hean deslen lagi ait sege marhareta. Deana suryalas ke yalwasi harit ke tisir. Maror he almahat de raga raja ma rareta. Keskiana rareta o klenge lema soso. Kali raja dehean de sikrer tanuk mais kede. Maral amal giautare o de wait harit ke maral ti he almahat de sima yareta. Ode raja dehean desige ana ramdiria tror dombage anange. Keske de ana lemarala rali. De dombage anange yala yal sirmumu. Kali idesige amamlani ti amamlan nekremumu. Ode raja iti raja nekremumu. Ode iria dombage anange yabuk ode ilik sirma ratomulu ine. Sirnege rori dagun. Tigio atiala yal raja desikrene. Lemaje hula sogue wasi nyaso manus leit desige tianuk ma yau huruk ma biohe. Sakaka nolan muatos ma wamfet des itaglulti desikre ksiusu iri ribun maminti bangsa nare. Klola nare tiawal tel salno salik nekre tilas merie kahane dagun. Odehe al mermer mahat muatos des. Gior sorsoro deheana gisusu raja dehean des. Nege ana ramnisik wahmet atiat des. Ode ana rasoro kwahmet desige wasi lanuh nutan nekre. Tiabala wasi seyosar nekre. Makyurmia wahmet desige imleh. Denja anargu magai, maranatai ode rotuk lurinarei agiek ralage. Magieknya luri desikre maktei. Kali hula soget tienuk raja dehean deswait rekrie gire. Martanuk maiske. Ma ralwait haret ke tihe almahat mermer des. Mamie sana hiare tabo. Nam nekremumu nek diti. Maktuha nam hula soge itetak nekremumu. Ode wahmet atiat muatos desiek susuohe. Nuslana gihareta raja nare mumuti las mereka hane des.